Mitra bisnis, meski memimpin Republik Indonesia selama 10 tahun, kinerja pemerintahan Presiden SBY dinilai belum mampu membuat kondisi perekonomian nasional mengalami perbaikan yang signifikan. Menurut penilaian Direktur Indef, Eni Sri Hartati, SBY tidak mampu menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan harapan khalayak masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan SBY diakui cukup tinggi, hingga menyentuh 6%. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak berkualitas dan tidak mampu menyejahterakan rakyat. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai penilaian Indef ini? Ya, saya pikir betul ya. Kalau Indef punya data dengan data saya juga sama hampir ya. Bahwa kita punya pertumbuhan ini ternyata menimbulkan gap kaya miskin yang bertambah besar. Menimbulkan Gini ratio kita tambah tinggi. Dan ini berbahaya buat kita karena ini menyebabkan gap kaya miskin itu tambah besar. Orang yang tambah miskin itu tambah banyak ya. Pengangguran itu tambah banyak ya. Dan terutama yang menganggur itu karena kita nggak memperhatikan sektor pertanian kita. Itu pengangguran paling besar. Yang paling miskin itu ternyata di daerah pertanian ya. Dan juga manufacturing kita yang labor intensif itu juga kita bikin peraturan yang orang nggak berani masuk lagi ke sana. Akhirnya semua menganggur dan kita punya bonus demografi anak-anak muda. Nah kalau ini menganggur terjadi terus-terusan dan kita nggak perhatikan ini mengenai gap kaya miskin dan lain-lain. Gini ratio kita itu ada sudah 4,3 ya seperti di Papua dan lain-lain itu. Itu you tahu nggak yang namanya terjadi yang namanya offensive spring offensive di Timur Tengah yang terjadi pemberontakan banyak di Timur Tengah itu karena Gini ratio mereka juga sudah sampai kepada 4,5. Langsung berontak rakyatnya. Jadi semua terjadinya kegoncangan politik dan lain-lain itu karena ekonomi. Kita juga mengalami itu dulu. Zamannya Bung Karno kita alami, zamannya Pak Harto juga semua perubahan itu terjadi karena persoalan-persoalan daripada ekonomi, kesulitan ekonomi. Apalagi adanya gap antara kaya miskin dan sebagian besar rakyat kita tidak menikmati kue pembangunan itu. Dan ini harus cepat kita selesaikan. Jangan dipikirkan seolah-olah cerita-ceritanya, wah kita nomor berapa di dunia 30 tahun lagi. Itu nggak usah diceritakan, ya ceritakan sekarang, 5 tahun ke depan. Ini kita mesti bikin apa untuk menyelesaikan itu. Jangan you bilang you nomor berapa di dunia begitu. You tuh bikin cerita-cerita yang terlalu bagus tapi kita sendiri akhirnya kita terlena dan kayak mimpi terus sehingga kita gak mengerjakan pekerjaan rumah kita. Itu menurut saya yang harus kita hindari sekarang dan apapun apa yang dikatakan oleh Indef harus kita perhatikan oleh pemerintah pendatang ini untuk memperbaikinya. Perbaiki sektor pertanian kita, perbaiki sektor industri kita, perbaiki sektor energi kita, dan lain-lainnya. Baru kita bisa baik. Kalau begini semua cuma memperkaya diri masing-masing, nah ada yang mikirkan rakyat, tentu aja rakyatnya berontak satu saat kalau kita tidak perhatikan mereka. Nah saya harapkan pemerintah yang akan datang ini membuat itu sebagai prioritas utamanya. Itu menurut saya paling penting. Berarti sebenarnya yang paling penting menjaga kestabilan suatu negara itu adalah perekonomiannya ya Pak? Wah, ekonomi. Nggak ada orang berontak itu karena politik. Semua orang berontak itu karena ekonomi kok, karena kesenjangan ekonomi. Ini yang bahaya, karena kemiskinan yang bertambah. Orang tidak, kue itu tidak dibagi secara merata. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.